Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Sahabat Quran dimanapun anda berada, mulai di kesempatan sore hari ini kita hadir kembali menyapa sahabat Quran semuanya, tentunya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat anda belajar Al-Quran. Dan tadi sahabat Quran semuanya, di kesempatan hari ini di tanggal 28 November 2021, tentunya semoga sahabat Quran semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tak kurang suatu apapun ya, amin. Dan juga di kesempatan hari ini juga bertepatan di hari Ahad ya, tanggal 23 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Dan semoga sahabat Quran semuanya di kesempatan hari ini yang mungkin lagi weekend atau mungkin lagi ngumpul bareng keluarga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya masih bisa menyimak radio kesayangan Anda ini dalam program kajian Tazkiyatun Nufus, yaitu bersama narasumber kita yaitu Ustaz Fadjansyah LC yang pada kesempatan hari ini sudah hadir di studio untuk memulai materi di kesempatan hari ini. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat di pekan kali ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya di hari ini juga cerah, dan semoga sahabat Quran semuanya juga tercerahkan juga dengan nanti materinya ya, ya. Yang mana kita masih melanjutkan lagi materi kemarin ya. Ya, insyaallah masih sekitar syukur ya, insyaallah. Nah, jadi apalagi pas cerahnya ini syukur bisa mungkin tulabul ilmi dan juga ngumpul bareng atau mungkin lagi safar dengerin radio Syarima. Nah, simak aja ya. Datunya sahabat Quran semuanya, saya ingatkan lagi untuk sesi kedua nanti kita ada opening untuk tanya jawab ya, yaitu di 081-229-888-614 untuk SMS dan juga WhatsAppnya. Dan bagi sahabat Quran semuanya yang pengen gabung via telepon, silakan saja di 02716980010. Dan di kesempatan hari ini langsung saja buat sahabat Quran semuanya yang ada pertanyaan berkaitan dengan tema kita yaitu tentang syukur, langsung saja dari sekarang bisa dikirimkan, dan nanti ada tambahan materi dari beliau, dan langsung saja kita persilakan kepada Ustaz Fadjansyah untuk memulai materinya. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Mas Andi atas waktunya yang diberikan pada kami. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana wa waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah meskipun hari ini banyak mendung ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa merasakan segarnya udara, tidak terjadi hujan lebat ya, tidak terjadi hujan lebat, sehingga mungkin kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik ya, yang bekerja, yang mungkin sudah mulai sekolah atau yang weekend ya, mungkin hari ini Ahad ya, kebanyakan libur. Yang weekend mungkin banyak menghabiskan bersama keluarga untuk memanfaatkan waktu libur ya, dengan berwisata atau sekedar jalan-jalan, atau mungkin makan ya di tempat yang spesial. Yang jelas mudah-mudahan semuanya kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak lupa juga ya, jazakumullah khairan kepada para sahabat Quran dimanapun berada yang mungkin masih setia mendengarkan Radio Iskarima. Insyaallah sore ini kita kembali lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang sore ini kita masih berbicara tentang syukur ya. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara banyak tentang macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada satu kaidah, ma'rifatu ni'matillah atau ma'rifatu ni'amillah tariqatun li syukri li syukrillah ya. Jadi mengetahui nikmat-nikmat Allah itu adalah jalan untuk kita bersyukur. Karena kalau orang tidak merasa diberi, ya dia tidak akan berterima kasih. Berbeda kalau orang dia ngerasa diberi, ngerasa dibaiki, ngerasa diperhatikan, maka dia akan berterima kasih pada orang yang memberinya, yang baik kepadanya. Dan kita sudah sampaikan, tidak ada satu makhluk pun, seorang pun, yang lebih sayang, lebih baik kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab yang menjadi pemenuh kebutuhan kita, memberikan nikmat kita baik yang zahir atau batin, yang nampak atau yang tidak nampak. Maka mengetahui nikmat-nikmat itu kemudian merenungkannya adalah jalan untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam pertemuan sore ini akan membahas sebaliknya, bayanu sabab as-sarif lil khalqi an syukri, sebab yang memalingkan manusia dari syukur kepada Allah. Nah, kira-kira apa sebab orang itu tidak bersyukur? Maka Ibnu Qudamah rahimahullah taala menyampaikan, wa'lam annal khalqa lam yuqassiru an syukri ni'mati illa lil jahli wal ghaflati. Jadi orang itu insya Allah tidak akan kurang syukurnya, atau tidak akan tidak bersyukur. Mereka akan tetap bersyukur ya kepada Allah. Ya. Tapi ada hal yang membuat mereka tidak bersyukur, menjadikan mereka lalai dari bersyukur. Ya. Maka kata beliau sebabnya dua, yaitu al-jahl wal-ghaflah, kebodohan dan kelalaian. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas masing-masing, baik dari poin pertama, kebodohan dan kelalaian tadi. Fa'innahum muni'u bidhalik an ma'rifatin ni'am. Jadi mereka dihalangi dari mengetahui jenis-jenis nikmat. Walayatasawwar syukra ni'mah illa ba'da ma'rifatiha. Jadi karena mereka tidak tahu tadi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada dia, maka dia tidak mensyukuri. Contohnya dia ngerasa kerja itu usahanya dia, bukan nikmat dari Allah. Ya. Dia ngerasa sehat itu karena dia rajin nge-gym umpamanya, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, yang sehat, kemudian ngatur pola hidupnya. Sehingga dia ngerasa saya sehat itu gara-gara ya saya jaga diri saya. Ya. Ada juga yang orang pintar ngerasa karena oh saya kan udah belajar. Ya. Dan ini yang terjadi pada Qarun, kita sudah sampaikan di sebelumnya kisah Qarun ini. Dia menyampaikan qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menyampaikan aku diberikan harta ini yang banyak ini. Diberikan kekayaan, diberikan harta yang luar biasa ala ilmin indi, karena ilmu yang aku miliki, karena kepandaianku, kelihayanku, skill yang aku punya. Jadi dia tidak menyandarkan hal tersebut sebagai nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Makanya menjadikan dia tidak bersyukur pada nikmat Allah. Ya. Kalau orang sadar bahwasanya seluruh yang dia pegang itu adalah titipan dari Allah, hartanya, kekayaannya, ya, yang memudahkan usahanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tahu bahwasanya ya dia mendapatkan ini semua karena sebab Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia juga akan sadar, oh ini bukan saya yang punya andil, ya, ini adalah semata-mata nikmat yang Allah berikan kepada saya. Kalau saya mudah ya karena Allah berikan. Kalau saya pintar karena Allah ngajarkan pada saya. Jadikan mudah saya untuk belajar. Ya. Karena saya mudah belajar, ya Allah memudahkan hal yang lain. Ya. Jadi kalau dia sadar nikmat itu dari awal adalah pemberian Allah semata, ya Allah yang memberikan kepadanya, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya tidak bersyukur atas nikmat Allah. Jadi sekali lagi tadi sebab yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah pertama adalah jahil, bodoh, enggak ngerti ya, tidak tahu kalau nikmat-nikmat yang ada padanya itu seluruhnya adalah pemberian Allah. Nah, summa in arafu ni'matan dhannu anna syukra 'alaiha la yaqulu ahaduhum bi lisanihi an yaqula ahaduhum bi lisanihi, ya. Jadi kedua orang sudah sadar ini dari Allah, ini yang ngasih Allah, semata-mata pemberian Allah. Tapi habis itu dia enggak ngerti caranya, cara untuk mensyukuri nikmat itu. Dikira dengan dia mengatakan alhamdulillah sudah selesai, ya. Dikira dengan dia menyampaikan alhamdulillah rampung, ya. Atau asyukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, kan itu jadi pembukaan, ya. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah, biasanya orang kalau membuka kayak gitu. Bukan alhamdulillah wa syukrulillah, kalau syukrulillah itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab wa syukrulillah, ya. Nah, kita sudah sampaikan tadi bahwasanya seorang tidak bersyukur itu karena dua hal. Pertama karena kebodohan, kedua karena kelalaian. Kebodohan itu karena pertama dia tidak tahu bentuk-bentuk nikmat Allah. Dia mengira ini adalah usaha dia, ini adalah karena kepintaran dia, oh ini karena gara-gara apa namanya kecerdasan dia. Dia tidak menyandarkan itu kepada oh ini yang ngasih Allah, oh ini sebab Allah itu baik sama saya. Atau kedua tadi, ya, kadang orang sudah tahu kalau ini dari Allah, sadar, tapi kedua dia nggak tahu cara bersyukur. Dikira dengan mengucapkan alhamdulillah rampung, sudah bersyukur, ya. Atau alhamdulillah wa syukrulillah selesai. Yang penting aku cek ngomong alhamdulillah berarti aku sudah bersyukur. Nah, ini salah kaprah terhadap memahami nikmat dan juga cara untuk bersyukur. Ini yang membuat orang itu tidak bisa bersyukur pada dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu, ini yang dimaksud dengan kebodohan. Bodoh artinya apa? Bodoh karena tidak menyadari bahwasanya nikmat yang dia dapatkan, nikmat yang ada padanya semata-mata adalah pemberian Allah. Kedua, bodoh cara, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Jadi caranya enggak ngerti. Caranya bersyukur tuh kayak apa enggak tahu. Gitu, seperti itu. Nah, kedua adalah ghaflah. Kita sampaikan orang itu terhalangi dari rasa syukur itu karena apa? Karena bodoh dan karena apa? Ghaflah. Nah, ghaflah itu apa? Artinya lalai. Ya. Kalau tadi kebodohan, kedua kelalaian. Lalai seperti apa yang dimaksud? Ya. Beliau menyebutkan al-ghaflatu 'anil ni'am falaha asbab. Lalai dari nikmat itu karena sebab. Ada sebab lalai dari nikmat. Apa itu sebabnya? Annannasa li jahlihim la yu'adduna ma ya'ummul khalqa fi jami' ahwalihim nikmatan. Jadi karena orang enggak tahu tadi sebabnya, ya, orang enggak tahu, mengira bahwasanya apa yang ada di manusia itu bukan nikmat, ya. Contohnya orang bisa nafas, ya, itu enggak pernah dipikir gitu kan. Ya. Contohnya gini, orang bisa kencing gitu. Maaf ini mungkin agak contohnya agak ini ya. Enggak pernah mikir orang, "Oh, saya bisa." Jadi nyantai aja keluar kamar mandi, keluar WC, keluar toilet, terus masuk toilet setiap hari mungkin 3 sampai 4 kali per harinya. Enggak pernah dilihat itu nikmat. Baru kerasanya kapan? Begitu masuk rumah sakit. Pak nyuwun sewu, ini enggak bisa kencing. Harus apa? Harus dibuatin lubang, dioperasi, ya. Jadi kadang enggak bisa lewat saluran kencing yang asli, dia harus dibuatin lubang baru, ya. Yang bagaimana rasanya Allah taala, ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari penyakit apapun, ya. Oh, baru sadar, ya Allah, ternyata nikmat banget bisa ke kamar mandi itu, ya. Bisa ke toilet itu nikmatnya luar biasa. Bisa ke WC itu nikmatnya masya Allah, ya. Itu orang baru ngerti, baru sadar gitu. Ini pertama, ya. Jadi kadang hal yang biasa terjadi sehari-hari dilakukan oleh orang itu dianggap satu hal yang bukan nikmat. Padahal kalau orang itu mau mikirkan, ternyata itu adalah nikmat yang luar biasa besar. Nikmat Allah yang masya Allah tidak bisa digantikan oleh apapun. Kemudian hal yang lain yang menjadikan orang itu tidak bersyukur, karena tadi mereka tidak pernah memikirkan mau mengkhususkan waktu atau memberikan waktu mereka untuk mentafakuri, memikirkan tadi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka sehingga dia enggak sadar kalau ini nikmat, enggak sadar kalau ini pemberian Allah yang sebenarnya kalau diuangkan atau dimaterikan itu mahalnya luar biasa. Ya. Nah, dia cuma ngitungnya tadi, ya, ngitungnya yang berupa materi uang aja, ya, gitu. Tapi enggak pernah dihitung bahwasanya ini nikmat yang luar biasa besar. Contohnya mata. Mata itu kalau kita lihat bisa melihat itu masya Allah. Orang kalau mau operasi mata kadang harus habis luar biasa banyaknya, ya. Jadi orang mau operasi supaya bisa dengar itu masya Allah habisnya luar biasa, ratusan juta bisa, ya. Ya. Kemudian juga hal-hal yang lain yang itu sebenarnya hal yang setiap orang punya nikmat tersebut, tapi enggak pernah ditafakuri, enggak pernah disadarkan dirinya bahwasanya ini adalah nikmat yang wajib disyukuri. Nah, jadi seperti itu. Ini ikhwafitin azanillah wa yakum yang kita perlu fahami. Nuh Qudamah menyampaikan kama ruya anna ba'dhum syaka faqrahu ila ba'di arbabil basirah wa azhara shiddata ihtimamihi bidzalik. Faqala lahu ayasuruka annaka a'ma walaka 10,000 dirham? Qala la. Ya. Jadi ada orang ini menarik. Datang kepada seseorang ngadu, ya ibaratnya siki curhat. Datang dia nyampaikan, saya itu wah enggak punya apa-apa. Saya kerja cuma dapat sehari sekian, ya. Dapat cuma segini, ya. Jadi ngeluh kondisi dia yang terkait kondisi apa? Duniawinya. Ngeluh yang terkait kondisi duniawi. Maka dia kemudian mengadu tadi, mencurhat kepada orang yang alim. Ya, orang alimnya kemudian jawab dengan jawaban yang sebenarnya ringan jawabannya. Apa? Beliau menyampaikan ayasuruka annaka a'ma, mau enggak kamu buta? Nah, sekarang kamu tapi punya duit 1000 atau 10.000 dirham. Biar mudah mungkin ya, sekarang 1M gitu. Ada orang kalau enggak punya duit apa mungkin ya dia susah ekonominya. Ya, kemudian di anu sekarang enggak apa-apa lah, kamu buta. Sekarang tak kasih kamu buta, tapi tak kamu tak kasih duit 1M tapi kamu buta. Mau enggak? Ya. Mau enggak Mas Andi? Enggak mau. Ya ini sama jawabannya nih. Beliau nyampaikan lah, saya enggak mau. Mendingan saya punya mata sehat daripada tadi diganti apa? Uang 1M. Ya, ini tak gampangkan aja karena dirham di kita enggak familiar ya. Yeah. Jadi kita biar gampang. Qala ayasuruka annaka akhras walaka 10,000 dirham. Ya. Nah, jadi di tanya lagi, dicocar terus ya. Mau enggak kamu itu tuli, kamu buta, ya, kamu bisu. Tapi kamu punya duit banyak, enggak mau. Ya. Kamu enggak punya tangan, tapi punya duit segini, enggak mau. Ya, enggak mau semua. Jadi hal yang ada di kita yang semua orang punya itu kan. Kaki, tangan, telinga, mata, mulut, itu semua adalah nikmat yang luar biasa besar. Ya. Buktinya apa? Kalau tadi orang disuruh gantikan ini semua dengan uang yang jumlahnya banyak, dia gak mau ya. Nah sekarang apa gunanya orang punya duit banyak tapi gak bisa nikmati dunia? Contohnya tadi ya, punya duit banyak tapi buta ya. Dia mau nikmati gimana caranya nikmati? Wong orang sekarang ya, orang kadang liburan jauh-jauh ya, ke Eropa, liburan ke Amerika, cuma untuk melihat, ya kan? Ya. Lihat wisata yang di sana. Nah, kalau nggak ada matanya nggak berfungsi, gimana yang mau dilihat apa? Artinya perginya kita ke satu tempat ke tempat lain itu nggak faedah karena yo nggak bisa melihat pemandangan sama aja kan? Ya, katanya ada namanya di Eropa nanti ya, kayak di Turki, masjid Hagia Sophia, ada masjid biru, Masjid Sultan Ahmed, ada Selat Bosporus. Nanti dia ke sana, di tojane selate aku ya ora mudeng gitu kan. Ya. Masjidnya mana ya, bentuknya kayak apa, enggak bisa dia lihat. Kenapa? Karena memang buta. Gitu. Artinya orang suruh menggantikan nikmat itu dengan nikmat yang sifatnya tadi materi, dia enggak mau. Ini menunjukkan kita punya ini semua ini sudah Masya Allah, bersyukur luar biasa. Anda punya badan yang sehat itu kalau dinilaikan lebih dari ya nggak tahu berapa M itu kalau dinilaikan ya banyak ya. Ya. Diceritakan lagi wa hukiya an ba'dil fuqara, dikisahkan bahwa sebagian orang-orang yang fakir, anna ustadda bihil fakir ya, dia sedang lagi susah-susahnya ya, hatta dhaqa bihi dhar'a, sampai dunia terasa sempit luar biasa. Fara'a fil manami ka'annahu qailan yaqulu lahu. Ya, kemudian dia mimpi. Ya, ada seseorang yang berkata kepadanya, di mimpinya itu ada seorang yang berkata kepadanya, atawaddu anna ansainaka suratal an'am wa laka alfa dinar. Ya. Ini kebetulan fakirnya hafid. Kemudian di mimpinya dia, kau mau enggak kami buat kamu lupa surat Al-An'am yang kamu sudah hafal. Kami kasih ya 1000 dinar. Kalau lah enggak mau. Fa suratul Hud enggak udah, enggak usah An'am yang lebih pendek surah Hud. Lah enggak mau. Fa suratu Yusuf, kalau Yusuf gimana? Enggak mau. Ya. Fa ma'aka qimatu 100.000 dinar anta tashku ya. Ya. Makanya kamu itu punya nilai yang luar biasa banyak. Hafalan Al-Quran itu kalau kamu dinilaikan, wah enggak ternilai berapa harganya. Buktinya apa? Sekarang ada enggak orang sekarang bisa beli program hafal Quran dalam 1 jam? Nah, kalau orang kayak gitu mungkin orang kaya yang paling menangan ya. Dijual program hafal Quran dalam 1 jam mungkin ya. Dobit 30 juz. Bayar 10M, mungkin orang-orang kaya yang pertama kali akan bayar. Tapi buktinya gak bisa, anaknya orang kaya meskipun punya duit banyak, dia kalau ngafal Quran ya harus sungguh-sungguh usaha, ya. Harus usaha, harus ngafal, gak bisa dibeli dengan uang instan ya. Gak bisa ya. Makanya itu nikmat luar biasa, Anda bisa menghafal Quran bagi yang sudah ngafal ya. Atau nikmat-nikmat yang lain. Kadang sebagian santri itu kecil hati ya, lihat dunia luar, oh saya nggak punya apa-apa. Wallah, apa yang kita miliki itu, ilmu yang dimiliki, Al-Quran yang dimiliki itu jauh-jauh lebih berharga dari dunia dan seisinya. Makanya kalau orang tahu gitu, dia tidak akan tidak bersyukur, pasti akan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini Masya Allah luar biasa sekali ya. Ya, ini dikisahkan lagi. Ini Ibnu Qudamah menambahkan kisah-kisah yang luar biasa. Wadakhala Ibnu Samak, suatu ketika Ibnu Samak ya menemui Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid fi idati. Ya, beliau menasihati Harun Ar-Rasyid. Fabaka summa da'a bi ma'in fi qadahin faqala. Ini kisah-kisah masyhur sekali. Kayaknya saya pernah mengisahkan tapi enggak apa-apa, untuk faedah ya saya kisahkan lagi. Nah, Ibnu Samak ini nangis, kemudian Harun Ar-Rasyid nangis karena dinasihati oleh Ibnu Samak. Ini seorang ulama, dan dulu memang kebiasaan para pemimpin dulu itu mereka minta nasihat dari para ulama. Jadi tenanan, bukan pencitraan atau bukan apa namanya, hanya sekedar nyari dukungan itu kan, bukan. Ini benar-benar mereka tulus, ikhlas, pengen kebaikan. Makanya mereka minta nasihat dari ulama. Nah, Ibnu Samak masuk nasihati dia sampai Harun Ar-Rasyid nangis. Ya. Maka kemudian Ibnu Samak minta untuk diambilkan air di gelas, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, lau muni'ta hadhihi syurbah illa bidunya wa ma fiha, akunta tuftiha biha?" Ya. Kalau seandainya kamu enggak bisa minum kecuali engkau membayar dengan apa yang kamu miliki seluruhnya ini, kekuasaanmu, ya. Atau kalau engkau punya dunia, kamu bayar dengan dunia seluruhnya. Apakah kamu mau bayarnya? Kata dia, kata Harun Ar-Rasyid, "Naam, ya. Saya akan bayar." Ya. Fa asyrabu rayyan, yang penting saya bisa minum air yang segar tadi. Barakallahu fi, kata dia. Fala masyariba, qala lahu, ya, kemudian dikasihkanlah air minum itu kemudian diminum, ya. Qala lahu, "Ya Amirul Mukminin, ara'aita law muni'ta ikhraj hadhi syurba minka illa bidunya wa ma fiha?" Kalau seandainya kamu habis minum tadi enggak bisa keluar, enggak bisa kencing. Ngetok kene ra iso, mlebu iso, metu ra iso. Ya. Bagaimana? Apa yang Anda lakukan? Kalau seandainya dioperasi, mungkin bahasa sekarang operasi, ya, harus menghabiskan duit, ya, senilai dengan kerajaanmu atau mungkin dunia kalau kamu punya, apakah engkau akan membayarnya dengan itu? Qala na'am, ya. Ya. Maka kata Ibnu Samak, "Kamu tuh mau sombong kayak apa? Nyombongkan sesuatu yang nilainya satu gelas air lebih baik darinya." Jadi dia nyatakan, "Kamu mau nyombongkan ini kekuasaan kamu ini, ya. Kepemimpinanmu ini, kerajaanmu ini. Yang mana kerajaan ini dihargai dengan satu gelas air lebih masih baik, masih lebih mahal satu gelas air." Masya Allah. Makanya habis itu Harun Ar-Rasyid tambah lagi nangis. Tambah lagi hatinya itu tercapik-capik, tercambuk-cambuk oleh nasihatnya Ibnu Samak. Ini luar biasa sekali, sahabat Quran dimanapun berada, ya, sangat layak kita untuk banyak mentafakuri nikmat Allah, sehingga kita tidak menjadi orang yang bodoh tadi dengan tidak tahu hakikat nikmat ini, nikmat tapi kita tidak sadari itu nikmat. Ya. Kalau Anda lagi duduk sama istri berduaan, cobalah untuk berpikir, "Ya Dek, ya, Masya Allah, kai lo tontonan kai, ya, wong kai arep mangan, wong dadak mang pasar jam 3 esok mangkat gitu kan. Adik nang sini nang rumah sudah bisa makan enak." Itu kita gitu sambil tafakur lihat man huwa asfala minkum, orang yang lebih rendah dari kita dari segi nikmat. Maka akan membuat kita, kata Rasulullah SAW, ya, "Wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatullah alaikum." Membuat kita tidak meremehkan, tidak menyia-nyiakan, tidak mengecilkan, mengkerdilkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Itu nggih. Jadi ini kita harus banyak tafakur, kemudian juga banyak tahu bagaimana cara bersyukur, plus juga ya jangan sampai menjadi orang yang lalai karena tadi, karena kita menganggap hal-hal yang biasa itu bukan nikmat. Padahal kalau itu dinilaikan dengan dunia, Masya Allah, mungkin nilainya sangat-sangat mahal sekali. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang kita bisa sampaikan. Sahabat Quran dimanapun berada, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Dan nanti kalau ada yang mau sharing atau mungkin ada yang ditanyakan terkait materi kita sore ini, insya Allah nanti kita akan terima sharingnya atau pertanyaannya di season kedua, insya Allah. Saya kembalikan kepada Mas Andi. Barakallahu fikum. Ya, syukran jazakallahu khair. Itu tadi ya sahabat Quran semuanya, sudah kita dengarkan materi di awal di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya sahabat Quran semuanya, jangan lewatkan nanti ada sesi kedua. Dan tentunya buat sahabat Quran semuanya yang pengen gabung, silakan saja nanti bisa bergabung di 081-229-888-614 untuk SMS dan juga WhatsAppnya. Dan tentunya bagi sahabat Quran semuanya yang pengen gabung via telepon, kita tunggu juga ya di 0271-698-0010. Dan tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Tetap di kajian bersama Ustaz Fajar Syahsi dalam kajian Tazkiyatun Nufus hanya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Baik sahabat semuanya, kita kembali lagi di 99.9 FM dalam program Tazkiyatun Nufus, yaitu pembahasan kita Muhtason Minhajul Qasidin bersama narasumber kita yaitu Ustaz Fajar Syahsi, yang di kesempatan hari ini sudah masuk di sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Dan tentunya buat sahabat semuanya, sebelum kita masuk kita sapa terlebih dahulu nih, Ustaz, ada sudah ada telepon nih Ustaz. Langsung kita terima dulu ya. Baik. Baik, halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Suaranya hilang ini. Benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Ya, dengan siapa di mana? Dengan sahabat Randy Afandi di Wonogiri Selatan. Masya Allah. Randy Afandi, Wonogiri. Randy, monggo Mas Randy. Hujan Mas Randy di Wonogiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengar. Oke, ada sedikit pertanyaan nggih, ngapunten mungkin sedikit keluar dari tema Ustaz. Nggih, monggo. Ini mohon kiat dan tipsnya. Loh? Ya, Allah, maksudnya tipsnya. Tips, oh nggih. Hati yang rasa yang bisa yakin kepada Allah Ustaz. Oh iya. Hati yakin kepada Allah agar dalam menghadapi cobaan yang mungkin sedikit susah bisa bersabar, ada kenikmatan bisa bersyukur itu Ustaz. Agar bisa ada rasa yakin yang benar yakin kepada Allah Maha Baik. Biar enggak istiqomah itu makin mantap gitu ya Mas Andi. Yakin, kuat keyakinannya. Masya Allah. Kita kenal dalam menghadapi segala cobaannya Ustaz. Ada lagi Mas Andi? Dan juga mohon doanya Ustaz. Ini dalam terapi pengobatan. Semoga Allah yang Maha Baik, Maha Menyembuhkan, bisa mengangkat penyakit. Dan semoga Allah yang Maha Baik juga menyayangi Allah dan Mas Andi Ustaz. Amin, amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Randy di Wonogiri ya. Bergabung di kesempatan hari ini. Jazakallah khairan nih Mas Randy ya. Tadi tak disebutkan sakitnya nopo, tapi beliau masih proses terapi nggih. Terapi, dan kita doakan sama-sama di sini Mas Andi, saya di sini yang mungkin mewakili juga Radio Iskarima, juga mengajak pendengar semuanya yang sekarang mungkin sore ini berkesempatan sama-sama ngaji bareng sore ini. Nah, kita sama-sama doakan Mas Randy ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya, diangkat penyakitnya, di sembuhkan dengan kesembuhan yang paripurna, diberikan kesabaran dan diganti seluruh kesabarannya itu dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin langsung saya tanggapi tadi ya, bagaimana menumbuhkan rasa yakin. Saya rasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Baik. Allah Maha kasih sayang sama kita. Pertama, kita mungkin masih ada nyambung tadi ya, meskipun tadi Mas Hendi nyampaikan agak keluar, tapi sebenarnya ini ada kaitan. Salah satunya adalah kita mengingat nikmat-nikmat Allah yang lain. Kalau Anda melihat dari sisi musibah saja, mungkin kita akan sangat berat sekali karena kita melihat, oh ini saya tuh ngadepin ini musibah ini. Tapi coba lihat hal-hal yang lain yang menunjukkan betapa baiknya Allah sama kita. Lihat nikmat yang ada pada diri kita. Contoh orang dikasih buta, ya masih dikasih mungkin pendengaran, ya. Tapi meskipun dia nggak bisa lihat, tapi dikasih pendengaran. Dikasih tidak melihat matanya, oh ternyata ada hikmahnya, ditutup kesempatan untuk bermaksiat dari mata itu, yang berapa banyak orang itu bermaksiat gara-gara matanya, diazab di neraka gara-gara matanya. Itu kan jadi orang bersyukur, oh alhamdulillah gara-gara ini saya terjaga ini. Padahal saya potensinya untuk maksiat mata itu besar sekali, potensi saya mungkin dikurangi rezekinya, wah alhamdulillah dengan saya dikurangi rezekinya, saya jadi sangat bisa mengerti nilainya sesuap nasi itu. Jadi bisa merasakan nikmatnya tempe goreng. Orang kadang dicabut nikmat makan itu gara-gara ngatek bingung ngarep mangan apa. Kabeh iso dituku. sampai enggak bisa merasakan nikmatnya makanan enak, dicabut lidahnya itu. Makanya orang yang jarang makan enak, terus kali makan enak rasanya nikmatnya luar biasa. Ya. Orang yang biasa makan enak itu mungkin sama kayak kalau kita kayak makan tempe. Ya. Sama sayur tok. Ya. Karena apa? Karena dia malah kadang enggak bisa ngerasakan nikmatnya makan. Saya pernah kenal bukan cerita yang mengadat ya, karena kita tahu benar ada orang kaya ini, mungkin dia bisa setiap hari milih rumah makan yang dia sukai, memilih di mana dengan harga yang fantastis ya, kalau di atas normal. Tapi dia cerita, saya tuh bingung, tak sudah nggak bisa ngerasakan enaknya makan. Sampai satu ketika dia datang ke desa ya, dia kemudian disukui atau di situ ada sukuhan yang sangat sederhana sekali. Kalau mungkin bahasa kita sekarang pohung tok, pohung karo apa jenenge, mungkin telo goreng. Yeah. Ya. Janganan urap gitu sama kere. Dia ngerasakan wah enak banget ini. Ya. Dia lihat orang desa itu petani makan dengan lahapnya. Saya kok enggak pernah makan seenak itu. Jadi ternyata enaknya makanan yang terlihat di daging itu hanya subjektif aja. Makanya kita syukuri itu. Kita enggak punya duit bisa menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menghargai makanan itu, sehingga kalau kita makan mesti habis. Berapa banyak orang makan sisa dibuang yang itu jadi tabdzir. Bentuk tabdzir yang Allah sebutkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu temannya setan. Dengan luar biasa sekali kita bersyukur nih. Jadi itu ya Mas Randy, kita belajar untuk banyak merenung nikmat-nikmat Allah yang lain. Sehingga kita ngelihat oh itu masih baik banget lah. Dengan musibah saya yang ini, oh Allah masih baik sekali. Ngirimkan orang yang sayang sama saya, setia nemeni saya, ya. Perhatian sama saya. Ya. Berapa banyak orang kaya ya anaknya suge-suge kabeh ora direkke karo anake. Ditaruh di panti jompo. Kami pernah melewati salah satu panti jompo di daerah Jakarta ya. Itu orang-orang kaya semua yang anaknya itu ya. Dan ini mereka enggak tahu salahnya apa. Didik anaknya dari kecil sampai mereka sukses, tahu-tahu gede nih di toko nang panti jompo. Terus kedua, ini mungkin terakhir karena masih ada penanya yang lainnya. Iya. Ya Mas Randy, ya, di samping kita banyak memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga melihat potensi bahwasanya musibah itu ya adalah jalan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang besar, diampuni dosa-dosa, dikasih pahala yang besar. Maka mungkin kita ada kekurangan di ibadah, ada kekurangan di hal yang lain, maka Allah sayang sama kita supaya kita imbang ibadahnya dengan yang lain, nilai pahalanya imbang, dikasih musibah itu ya. Ya. Ditambah lagi yang ketiga ini ya. Ketiga ya, kita juga sambil melihat orang-orang lain yang mungkin lebih parah dari kita ya. Ya, maka itu membuat kita jadi terhibur, oh ternyata masih ada yang lebih berat dari saya. Ternyata bukan saya orang sendiri yang susah. Keempat ini masih tambah lagi. Terakhir ya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra." Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Dan kita review aja lah. Dulu apa kita pernah susah-susah terus? Kan enggak? Ada susah, habis itu mudah datang. Dan mesti itu, sudah pasti. Enggak mungkin orang hidup dalam satu keadaan terus-menerus. Ya, makanya kita kuat-kuatkan hati kita banyak dekat sama Allah sehingga supaya kita diberikan kekuatan. Ya, itu barakallahu fikum ya. Jadi mudah-mudahan Mas Randy ya dikuatkan, disabarkan dan insya Allah diganti dengan yang terbaik. Wallahu taala. Ya, gitu ya Mas Randy ya. Semoga makin jadi optimis lagi ya, ya. Dan juga makin istiqomah juga dengan apapun yang mungkin sekarang ini sudah berusaha dengan sebaiknya. Ada telepon kayaknya? Telepon nih, Masya Allah. Oh iya, kita terima dulu. Kita terima dulu ya. Telepon ya. Ini ada SMS juga ya, nanti kita baca insyaallah. Baik, halo, assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih tinggi ya, insyaallah. Baik, Mbak Siti, monggo Mbak Siti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya bertanya tentang kalau tidak salah penangkapan saya tadi Bapak Ustadz menjelaskan bahwa kita bersyukur tidak hanya membaca Alhamdulillah dan Bismillah. Nah, selain baca itu, apa yang harus kita kerjakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin belum lengkap ya kami menyampaikan. Artinya apa kalau enggak cuma Alhamdulillah, apa yang lain gitu kan? Ya, kita gunakan seluruh potensi diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk syukur yang sebenarnya, yang tertinggi. Jadi dengan kalau kita punya harta, harta itu kita sedekahkan, kita infakkan, dibayar zakatnya, itu syukurnya harta. Kalau syukurnya badan yang sehat, kita gunakan untuk beribadah, kita optimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memiliki suara, mengeluarkan suara, digunakan untuk zikir, untuk membaca Al-Quran, untuk wirid ya. Kita mata kita digunakan untuk melihat hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ya. Telinga kita digunakan untuk mendengar hal-hal yang ya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi seluruh potensi yang kita miliki digunakan seoptimal mungkin untuk ibadah dan taat kepada Allah. Nah, itu bentuk syukurnya kita ya. Makanya syukurnya orang yang duitnya banyak ya, dengan duitnya itu digunakan untuk infak ya, disesuaikan ya, dengan apa nikmat itu. Kalau nikmat kita punya potensi, punya skill di satu bidang umumnya ya, kalau saya bisa ngajar, syukurnya kita sedekahkan ilmu itu, diajarkan kepada orang lain. Itu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Mas Siti nggih? Ya. Ya, paling enggak cuma di lisan ya, ya, termasuk ya, bentuk syukur kita belajar sore ini ya. Meluangkan waktu itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu luang, nikmat kita masih bisa dengarkan ya, Allah berikan pendengaran pada kita sehingga kita gunakan untuk dengarkan radio Iskarima. Itu masyaallah. Bentuk Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kayak yang Kak Munifa di Solo ini juga lagi nyimak nih ya, mungkin ya, jadi Allah, bentuk ya, rasa syukurnya ya, ini ya. Ya, bentuk rasa syukur nih. Masyaallah. Ada Ibu Yanti juga yang juga lagi nyimak, dan juga Pak Abdullah, dan ini ada pertanyaan dari mana tadi? Mujolaban ya, ya. Assalamualaikum Dad, mohon tanya, maaf nih, bagaimana jika kita sudah kecukupan dalam artian harta yang cukup tapi masih bekerja mati-matian bahkan sampai larut malam ini Dad? Nah, apakah itu kurang mensyukuri atau ada sifat tamak ini Dad? Nah, ya, nah, tergantung kerjanya kayak apa. Kalau dia kerja sampai melalaikan tugas-tugasnya sebagai seorang hamba ya, jadi kayak dia tidak sholat gara-gara kerja, atau mungkin keter sholat nih, keter itu ya, kayak mungkin sholatnya jadi terlambat, sholatnya jadi mungkin di akhir waktu, kesusu, cepet-cepetan dan yang lain lah, sehingga dia tugas-tugas yang lebih pokok dia tinggal, maka itu akhirnya kerjanya jadi mengganggu ibadahnya. Maka itu bisa jadi ya kayak gitu ya, bisa masuk ke tadi hubud dunia ya, karena hakikatnya orang mau nyari kerja duit sebanyak mungkin nggak apa-apa, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, kewajiban kita sebagai seorang ayah umpamanya, didik keluarga, sebagai seorang ayah atau suami didik istri, ngarahkan istri, mengingatkan istri, membersamai dia dalam ibadah, mengingatkan dalam ketaatan. Jangan sampai ya. Jadi orang cuma sampai malam pokoknya tadi kerja terus, memang dicukupi zahirnya tok, enggak pernah dikasih hal-hal yang sifatnya batiniah, maka ini juga salah. Jadi seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ini masih ada. Jadi enggak apa-apa ya, sebenarnya tadi ya, tapi yang penting jangan sampai tugas-tugas dia yang padahal udah cukup ya tadi ya. Tapi ya manusiawi banget. Ya. Kurang ya tadi. Kurang, ngerasa kurang terus tadi. Jadi ya Allah. Ya bismillah, semoga niatnya ya nanti, yang penting ibadahnya enggak terlalaikan kayak gitu. Okay. Ini ada pertanyaan di luar tema juga ini tadi, ada dua pertanyaan dari Kak Munifah tadi. Ini singkat aja nih. Assalamualaikum, sholat istikharah itu sebaiknya kapan waktunya? Bolehkah sebelum sholat asar? Atau kalau boleh baiknya sholat istikharah itu baru sunat qobliyah terus sholat asar dulu atau gimana? Ini sebelum sholat asar, ini maksudnya ada hal khusus nggak untuk sholat istikharah itu sendiri? Sebenarnya sih yang afdol ya kak, orang sebaik-baik sholat itu kan sepertiga malam. Jadi ya itu yang utama karena itu waktu paling dekat apa namanya seorang dekat, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara khusus nggak harus apa namanya apa namanya malam itu nggak harus, tapi kalau bisa ya nyari waktu yang paling utama. Tapi kalau umpamanya kita saat saya itu so bangunnya susah atau mungkin agak ini ya apa namanya susah kalau harus malam-malam kadang ya sering bablasi, jadi karena sering apa namanya waktunya waktu subuh tok bangunnya, maka ya nggak masalah kita sholat umpamanya seperti sholat nafilah yang lain ya. Jadi kita mungkin waktunya waktu tadi duha atau waktu yang lain ya, tapi intinya tidak diharuskan harus apa di malam hari. Jadi berarti kalau sholat asar tadi gimana ini? Bolehkah sebelum sholat asar? Kalau sebelum nggak apa-apa, itu kan bukan waktu terlarang. Yang waktu terlarang itu ba'da asar. Jadi kalau umpamanya dia apa namanya sholatnya sholat apa namanya sholat sebelum asar itu malah masuk juga ada satu sholat sunnah yang disunahkan. Jadi dalam satu hadis disebutkan rahimallahu mur'an sholat arba'an qoblal asri, semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi memang ada waktu yang baik yang dikerjakan di sebelum sholat asar. Jadi selama di luar waktu-waktu yang dilarang, mau umpamanya tadi ba'da zuhur atau sebelum zuhur atau sebelum asar atau ba'da maghrib, itu enggak apa-apa. Tapi kita sampaikan lebih afdal lagi mungkin kalau bisa dilaksanakan di waktu yang terbaik untuk sholat tarawih ya, sholat tahajud ya, barengan dengan sholat tahajud, karena di situ doa-doa lebih lebih dekat dengan ijabah. Jadi ya itu aja. Tapi kalau secara waktu tafadhal enggak ada apa namanya larangan mau sholat di waktu kapanpun, kecuali tadi waktu dilarang yaitu ba'da subuh sampai terbitnya matahari atau pas matahari di tengah sampai tergelincir, kemudian ba'da asar sampai tenggelam matahari. Itu yang waktu yang memang dilarang untuk sholat di dalamnya. Masyaallah. Nah, itu ya siapa tadi? Kak Munifah di Solo ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih, tapi di luar tema nih. Mau dijawab atau lain kali? Ini kayaknya sudah lebih. Sudah lebih ya. Jadi nanti kalau di luar tema ya besok insya Allah dua hari lagi ini. Wahyu fikih ya, karena fikih ini. Kita sudah jam 5 lebih 8 ya Mas Andi. Kita simpan dulu berarti simpan, ya. Simpan. Nanti insya Allah kalau mudah-mudahan bisa terjawab ya. Kayak kemarin yang apa namanya yang belum dijawab kemarin kan, dijawab di hari Selasa itu Selasa terkait itu juga hukum belalang sama apa kemarin apa laron ya laron ya laron sama apa itu makan laron ya laron kemarin sudah dijawab sama Ustaz Wahyu alhamdulillah ya. Jadi lebih baik nggak usah, karena di madhab Syafi'i sendiri nggak diperbolehkan makan laron gitu. Juga tuh, kemarin apa namanya satunya laron itu keong ya, keong. Nah, keong itu juga di madhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Tapi memang di masyarakat kita umumnya boleh. Kalau menurut madhab yang lain memang boleh, tapi di madhab Syafi'i emang tidak dianjurkan. Ya, kalau lebih selamat ya makan yang aman-aman aja lah, yang tidak ada khilaf di situ. Gitu. Betul sekali. Tempe goreng wis, itu tempe wis nggak ada khilaf itu, sama tahu itu. Cari aman lah, ya. Masih banyak ya makanan itu. Ya. Masyaallah. Mas Andi atas jawaban dan juga materinya, semoga memberkahi kita semuanya dan amin, kepada Allah, amin, keluarganya juga amin, ya dengan ilmunya. Dan terima kasih kepada Mbak Wanita Fatul Khairat, Triwidayati, Yulia Megawati, dan juga Najib Fitrah Ukasyah Sablonyo namanya. Panjang banget ya. Panjang namanya. Yang sudah bergabung di fanpage Facebook dan juga tadi yang ada di WhatsApp ya, ada Pak Abdullah juga. Terima kasih udah nyimak ini kayak gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Putri di Tawang Mangu dan juga Bu Handayani di Solo. Putri ini juga kayaknya pendengar setia nih, Putri. Insyaallah. Dan tentunya bahasa-bahasa semuanya, maaf-maaf ya kalau misalkan ada tadi ya, ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab, insyaallah kita lanjutkan di sesi yang akan datang, ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini nunjukkan antusiasnya luar biasa. Bener ya? Sahabat Quran ini insyaallah semuanya mencintai ilmu nih, senang masyaallah. Ya, semangat untuk belajar. Masyaallah sekali ya. Baik, terima kasih atas materinya, jalan juga buat sahabat Quran semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya, dan saya Ani Ramadan mewakili Ustaz Fajian Saji LC dan juga segenap kru Radio Skarmi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya, dan insyaallah kita akan hadir lagi pekan depan di jam dan di kesempatan yang sama. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.